الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kemarin kita membahas syubhat yang ke-11 dari syubhat-syubhat yang dengannya ahlul bid'ah ingin menghujat ahli sunnah bahwasanya mereka telah melakukan takwil, yaitu pada yang ke-11 ini berhubungan dengan hadis tentang wali. Tayyib. وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. Bentuk syubhatnya apa? Naam. Indaka Hudzaifah. Bentuk syubhatnya dulu bagaimana? Terangkan. Baik. Mereka menyatakan bahwasanya zahir dari hadis ikhwan fillah bahwasanya nama Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai si wali tersebut, maka dia akan menjadi pendengaran bagi si wali, menjadi penglihatan, menjadi tangan dan menjadi kakinya. Ini zahir yang ditarik oleh naam ahlul bidah, sehingga mereka menghujat ahli sunnah, kenapa kalian tidak mengambil zahir hadis tersebut, malah kalian mengatakan bahwasanya makna hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala apabila telah mencintai seorang wali, maka Allah akan meluruskan pendengaran, penglihatan tangan dan kakinya, sehingga dia tidaklah mengetahui dan tidaklah beramal kecuali karena Allah dan dengan pertolongan Allah serta di jalan Allah. Nah, berarti ini adalah takwil yang dilakukan oleh kalian wahai orang-orang yang mengaku ahli sunnah. Ini apa syubhat mereka? Maka kita membantahnya bagaimana? Umar. Gimana yang pertama kali dulu? Kita katakan apa? Nah, bahwasanya yang disebutkan oleh ahli sunnah tentang makna hadis tersebut bukanlah ta'wil, bahkan itu adalah zahir dari hadis. Nah, dari mana kita menegaskan kalau itu zahir dari hadis? Dari dua sisi, yang pertama dalam hadis tersebut jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala tetapkan dua zat yang berbeda, yaitu hamba dan yang diibadai, yang mendekatkan diri dan yang hamba tadi mendekatkan diri kepadanya, yang dicintai dan yang mencintai, menunjukkan itu dua zat yang berbeda antara khaliq dan makhluknya, sehingga tidak mungkin dan tidak boleh dijadikan satu. Yang kedua, yang lainnya. Yang kedua bagaimana? Ya, Arin. Terus? Terima kasih. Baik. Nah, yang kedua bahwasanya pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki si wali ini semuanya adalah sifat-sifat atau bagian tubuh dari seorang makhluk yang sifatnya hadits, sebelumnya tidak ada. Dan tidak mungkin bagi seorang berakal dipahami bahwasanya zat yang maha pencipta, yang maha terdahulu, kemudian menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki seorang makhluk. Ini makna yang tidak akan mungkin muncul pada diri seorang yang berakal. Nah, berarti kalau demikian, jelas bahwasanya zahir dari hadis tersebut adalah yang dikemukakan oleh ahli sunnah. Tidak mungkin zahir dari hadis tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh ahli bidah, bahwasanya khalik tadi menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki bagi si wali. Nah, harusnya sudah gamblang ini. Ya, sudah gamblang. Maulana, hah? Belum gamblang juga. Siapa yang belum gamblang? Faizal, siapa ini? Irfan, Anafi, Tasha, Anafi, Taib. Berarti yang belum paham-paham ini. Nah, caranya bagaimana? Antum tanya, besok saya tanya harus bisa. Mudah, sudah saya ulangi. Dan 3 kali berarti sama kemarin, 2 kali, ini sekali lagi. Nah, direnungi, dipahami dengan baik. Ya, jaim. Mudah sebenarnya. Intinya apa tadi? Syubhatnya bahwasanya hadis tersebut, perhatikan, konsentrasi. Ya, nabi konsentrasi. Nah, dengarkan. Hadis tersebut mengatakan fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Kalau aku sudah mencintai wali, yaitu orang yang beribadah dengan yang wajib-wajib juga ditambah yang sunnah-sunnah, maka Allah kalau sudah mencintai dia, maka Allah katakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi. Nah, kalimat ini dimaknakan bahwasanya zahirnya oleh ahli bidah bermakna bahwasanya Allah menjadi pendengaran bagi si wali, Allah menjadi penglihatannya, Allah menjadi tangan, Allah menjadi kakinya. Nah, mereka katakan demikian. Taim. Dan ini adalah makna yang batil. Ini bukan zahir dari kalam. Kenapa? Karena dua sisi. Nah, karena dua sisi. Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan adanya hamba yang mendekatkan diri dan adanya Allah yang diibadai, yaitu faman yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya. Berarti ada 'abdi, ada hamba, yaitu si makhluk, dan ada Allah yang makhluk tadi mendekatkan diri kepadanya. Sehingga tidak mungkin ketika Allah membedakan, kok ujungnya malah Allah menjadi satu dengan makhluk tersebut. Karena hal tersebut bertentangan dengan konteks ayat. Paham sampai sini? Jadi harus dibedakan di situ. Berarti ada makhluk, ada yang menciptakan, ada yang beribadah dan ada yang diibadai. Kemudian yang kedua, kalau dimaknakan bahwasanya Allah itu menjadi pendengaran, menjadi mata dan kaki bagi si makhluk, tentunya ini adalah makna yang tidak bisa diterima akal. Kenapa? Karena pendengaran makhluk itu adalah sifat bagi apa? Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, sedangkan Allah adalah Zat yang Maha terdahulu. Sehingga tidak mungkin kalau Zat yang Maha terdahulu menjadi sifat bagi apa? Bagi makhluk yang awalnya tidak ada. Tain. Sekarang kita masuk pada al-mithalu tsani asyar. Contoh yang ke-12. Ini lumayan panjang. Qala al-'alama Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'anillahi ta'ala annahu qala man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'an wa man taqarraba minni dhira'an taqarrabtu minhu ba'an wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Contoh yang ke-12 yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah riwayat, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini hadis apa? Istilahnya hadis apa? Mukasyaf. Hadis qudsi. Baik. Allah katakan dalam hadis tersebut, "Man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dhira'a." Siapa saja mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Dan siapa saja mendekatkan kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Nah, yaitu ba, kalau hasta itu segini apa? Kalau ba ini. Nah. Tayyib dalam bahasa kita satu depa. Taim, dan apabila dia mendatangiku dalam keadaan berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam keadaan harwalah. Harwalah yaitu kondisi yang lebih cepat dari berjalan, tapi tidak sampai berlari. Taim. Qala hadzal haditsu sahihun. Rawahu Muslim fi kitab al-dhikr wa al-du'a min hadithi Abi Dzar radhiyallahu anhu. Hadith ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadith Abi Dzar. Wa rawa nahwahu min hadithi Abi Hurairah aidha. Naam, dan beliau meriwayatkan yang semisal dari hadith Abi Hurairah juga. Wa kadzalika rawal Bukhari nahwahu min hadithi Abi Hurairah. Demikian pula Bukhari meriwayatkan yang semisal dari hadith Abi Hurairah. Fi kitab al-Tawheed al-bab al-khamis asyar. Jadi yang pertama, hadithnya jelas sahih karena dalam riwayat Muslim juga datang dari Abi Hurairah muttafaqun alaih. Dalam Sahih Muslim dari Abi Dzar. Tayyib. Nah, wa hadzal haditsu ka ghairihi min an-nusus ad-dalati 'ala qiyam al-af'al al-ikhtiyariyah billahi ta'ala. Hadits ini sebagaimana nas-nas yang lain menunjukkan tentang tegaknya perbuatan-perbuatan yang berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada satupun yang memaksanya. Ini yang dimaksud dengan af'al al-ikhtiyariyah. Naam, yaitu laisa lahu man yujabbiru. Tidak ada satupun yang memaksa Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan suatu hal. Sehingga ikhwani fillah, jami'u af'alillahi ikhtiyariyah. Yaf'alu ma yasha'u wa yakhtar. semua perbuatan-perbuatan Allah itu adalah perbuatan yang ikhtiariyah. Nah, paham? Makanya dalam catatan kaki di bawahnya dikatakan, laisa ma'na hadza anna af'alallahi fiha syai'un laisa bi ikhtiyari. Bal af'alullahi kulluha ikhtiyariyatun. Faqauluhum ikhtiyariyatun sifatun kashifa. Bukanlah makna dari pernyataan ini bahwasanya perbuatan-perbuatan Allah ada yang apa? Tidak berdasarkan kehendaknya. Yaitu maksudnya ada perbuatan Allah yang dilakukan karena paksaan. Ini tidak ada. Cuman disebutkan al-af'al al-ikhtiyariyah ini yang diistilahkan dengan sifatun kashifa. Kenapa? Karena semua af'al Allah adalah ikhtiyariyah. Berdasarkan apa? Kehendaknya. Tidak ada yang memaksa. Sehingga kata ikhtiyariyah sifatun kashifa, yaitu suatu sifat yang apa? Yang menjelaskan nama hakikat yang disifati sebelumnya. Berarti maksudnya semua af'al Allah itu memang ikhtiariyah. Bukan maksudnya di sana ada af'al yang ikhtiariyah dan af'al yang ghairu ikhtiariyah. Paham? Paham sampai sini? Nah. Ini poin pertama, pahami bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil tentang apa? Tentang tetapnya perbuatan-perbuatan Allah, bahwasanya Allah itu melakukan hal-hal sesuai dengan kehendaknya, melakukan fi'il, melakukan perbuatan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annahu subhanahu fa'alun lima yurid. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu fa'al, ini sighah mubalaghah. Fa'alun lima yurid, senantiasa melakukan apa yang dia kehendaki. Sehingga mungkin tidak Allah berkehendak sesuatu kemudian tidak mampu melaksanakan. Mungkin tidak, Hanafi? Hah? Tidak mungkin, ya tidak. Tidak mungkin Allah menghendaki sesuatu kemudian tidak mampu melaksanakan. Kenapa? Karena Allah fa'alun lima yurid, mesti melakukan apa yang Allah kehendaki. Berarti yang Allah kehendaki mesti akan terjadi. Naam, iradah kauniyah. Kama thabata dzalika fil kitab wa sunnah. Sebagaimana telah thabit yang demikian itu dalam kitab dan sunnah. Mithlu qawlihi ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an. Perhatikan ayat ini. Coba kalian pahami dulu. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni. Maknanya apa? Apabila bertanya kepadamu, siapamu ini? Mau siapa? Nabi kita Muhammad. Apabila bertanya kepadamu, wahai Muhammad, dari kalangan hamba-hambaku tentang diriku, maka jawablah, fa inni qarib, bahwasanya aku ini dekat. Aku dekat. Maksudnya, dari sisi ini kedekatan apa? Kedekatan pengkabulan doa. Kedekatan bahwasanya Allah mesti mendengar permintaan hambanya. Adapun dari sisi zatnya, di mana? Di mana Maulana? Di atas arus. Paham sampai sini? Baik, bukan maknanya fa inni qarib kemudian Allah Subhanahu wa taala berada di bumi bersama dengan makhluknya, tidak. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentangku, maka katakanlah aku ini dekat. Kemudian perhatikan uji budak watadai idadan. Aku akan mengkabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Idadani. Ini asalnya ada ya di situ. Idadani. Makanya nunnya ada nun diharokati kasroh. Nah, dihilangkannya ya na'am apa? Dihilangkan ya, kenapa? Ya, dihilangkan apa Zain? Takhfifan, untuk apa? Meringankan. Dan ini banyak kita dapati dalam Al-Quran. Sekarang af'al ikhtiyariyah yang disebutkan dalam ayat ini apa Muhammad? Af'al al-ikhtiyariyah yang disebutkan dalam ayat ini mana? Ujibu. Nah, yaitu apa? Pengkabulan. Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkabulkan doa hamba-hambanya. Tapi apa? Apabila si hamba tadi betul-betul berdoa kepadanya. Ini contoh tegaknya af'al ikhtiyariyah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qawluhu wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Nah, dan datanglah Rabbmu serta para malaikat. Nah, dalam keadaan bersaf-saf. Mana nam af'al ikhtiyariyah yang disebutkan di sini Abu Mujahid? Ja'a, penetapan datangnya Allah. Datangnya Allah sesuai dengan kehendak. Wa qawlu hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuk aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika. Apa kelanjutannya? Yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Ya. Naam. Hal yang durun. Yang durun di sini maknanya apa Umar? Tayyib. Nah, yang durun bermakna apa? Yang tadirun. Berarti makna ayat tidaklah mereka itu menunggu kecuali datangnya malaikat kepada mereka atau datangnya Rabbmu atau datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu. Nah, sehingga pada hari datangnya sebagian ayat-ayat Rabbmu tidaklah bermanfaat bagi suatu jiwa keimanannya yang sebelum datangnya ayat-ayat tersebut mereka tidak beriman atau tidak melakukan kebaikan sedikit pun. Yaitu maksudnya tatkala telah turun azab yang dijanjikan. Ini seorang mau beriman akhwani fillah sudah ada kesempatan lagi. Ayat ini dalil juga tertutupnya pintu taubat setelah datangnya apa? Azab yang dijanjikan. Kalau sudah turun azab yang dijanjikan kok mereka baru beriman, sebelumnya tidak mau beriman, ini sudah apa? Tertutup kesempatannya. Paham? Cuman yang diinginkan dalam ayat ini penetapan apa? Penetapan fi'il ikhtiyari berupa apa? Arin? Fi'ilnya mana? Ya'ti rabbu. Ya'ti rabbu. Nah, wa qawluhu ar-rahmanu 'alal 'arsyistawa. Demikian pula di sini ar-rahman istiwa di atas arsy-nya. Istawa adalah fi'il ikhtiyari. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yamqa thuluthul lailil akhir. Ini juga dalam penetapan fi'il ikhtiyari berupa apa? Jamal nuzul, yaitu rabb. Nah, kita turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin la yaqbalu Allahu illa tayyiba illa akhadaha ar-rahmanu bi yaminih. Tidaklah seorang pun bersedekah dengan suatu sedekah yang bagus, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang bagus, yang halal. Nah, tidaklah seorang bersedekah dari suatu harta yang bagus kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Tayyib. Fi'ilnya mana di sini? Ahmad. Naam, akhadha ar-Rahman. Di sini sifat al-akhd. Nah, mengambil. Tentunya mengambil dan tidak mengambil itu apa? Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan juga penetapan sifat yamin bagi Allah yang dalam hadis wakil ta yadaihi yamin, dan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala kanan. Allah tidak disifati dengan kiri ya wa ta'ala. Dan hadis-hadis ini ila ghairi dzalik min al-ayat wal ahadits ad-dallati 'ala qiyam al-af'al al-ikhtiyariyyah bihi ta'ala. Nah, ayat-ayat dan hadis-hadis ini dengan yang lainnya yang menunjukkan tentang apa? Tegaknya af'al ikhtiyariyah pada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya Allah disifati dengan perbuatan-perbuatan tersebut yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya tanpa ada satupun yang memaksa Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya sekali lagi dalam menetapkan sifat-sifat tersebut harus terbebas dari apa? Syahwat. Ketika menetapkan sifat-sifat ini harus dibebaskan dari apa? Nah, harus terbebas dari apa? Takyif, yaitu membagaimanakan. Tidak boleh kita bertanya bagaimananya, tidak pula kita menentukan bagaimananya. Pokoknya tidak boleh masuk pada ranah pembicaraan bagaimana. Paham? Dalam menetapkan semua sifat, baik itu sifat fi'liyah yang sedang kita bahas ini maupun sifat dzatiyah, nah, maka tidak boleh kita masuk ke ranah atau ke zona permasalahan bagaimana. Paham, Faisal? Jadi tidak boleh bertanya-tanya tentang apa? Tidak boleh bertanya-tanya tentang apa? Ketika kita menetapkan suatu sifat. Hah? Nah, jadi tidak boleh masuk pada enam perkara bagaimana. Ya, tidak boleh bertanya-tanya tentang bagaimananya. Dan tidak boleh kita menetapkan bagaimananya. Ini namanya takyif. Dan juga yang kedua, tidak boleh menyamakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluk. Ini harus diingat, ya, kaidah-kaidah awal. Dan sekarang ini prakteknya, yaitu penerapan kaidah tersebut ketika kita membantah ahli bidah. Nah, maka faqauluhu fi hadzal hadits, setelah kita paham bahwasanya na'am af'al al-ikhtiyariyah itu adalah perkara yang apa? Yang jika Allah menetapkan maka kita pun harus menetapkannya. Yang kemudian lebih mudah dikenal dengan apa? Sifat-sifat fi'liyah. Paham? Sifat-sifat yang Allah lakukan sesuai dengan kehendaknya. Nah, faqauluhu fi hadzal hadits taqarrabtu minhu wa ataituhu harwala. Ta'lim min hadzal bab, termasuk dari apa? Bab ini, yaitu bab penetapan sifat apa? Sifat fi'liyah. Nah, man taqarraba minni shibran taqarrabtu minhu dira'an. Yaitu Allah mendekat kepada si hamba tadi. Demikian pula, nah, ataituhu harwala, aku mendatangi dia dalam keadaan na'am harwala. Tayyib. Ini adalah sifat fi'liyah. Na'am, penetapan perbuatan Allah yang kembalinya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan catatan kaki. Sifatul harwala sifatun tsabitatun lillahi ta'ala. Ala ma yaliku bihi subhanahu Dan sifat al-walah adalah sifat yang sabit bagi Allah sesuai dengan keagungan Allah. Nahminuha ala zahiriha, kita membawanya sesuai dengan zahirnya. Min ghairi ta'tilin wala tahrif wala takyifin wala tamtsil. Tanpa kita menolaknya, juga kita tidak memalingkan makna dari zahirnya, dan kita tidak membagaimanakannya serta tidak apa? Tidak menyamakannya dengan makhluk. Ini prinsip pada semua sifat-sifat. Jadi mudah kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan dalam hadits qudsi tadi. Allah menetapkan sifat al-walah, maka apa? Kita tetapkan juga. Wassalafu ahlu sunnati wal jama'ah yajruna hadhihi an-nususa 'ala dhahiriha wa haqiqati ma'naha al-la'iq wa haqiqati ma'naha al-la'iqi billahi 'azza wa jalla min ghairi takyifin wa la tamtsil. Dan para salaf ahlu sunnati wal jamaah, mereka apa? Nah, menjalankan hadis ini, yaitu nas-nas ini sesuai dengan zahirnya. Nah, dan sesuai dengan hakikat maknanya yang mencocoki dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan. Paham? Ini prinsip ahli sunnah. Makanya dinukilkan di sini qala Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah dalam syarah hadits nuzul, wa amma dunuhu. Naam. Wa amma dunuhu nafsihi wa taqarrubuhu min ba'di ibadi. Fa hada yuthbituhu man yuthbitu qiyam al-af'al al-ikhtiyariyati bi nafsi. Adapun nah, dekatnya Allah Subhanahu wa taala nah, dengan sebagian hamba-hambanya, dan kedekatan ini bukanlah kedekatan zat, tapi kedekatan apa? Kedekatan dari sisi ilmu, atau dari sisi apa, pendengaran, atau dari sisi kedekatan yang khusus lagi apa, kedekatan dari sisi pertolongan, pengkabulan doa dan seterusnya. Nah, kalau ini mimba di ibadi, berarti yang dimaksud dengannya adalah apa? Al-qurbul khassah. Nah, kedekatan nah, dengan si hamba tadi maksudnya bahwasanya Allah akan mendengarkan doa-doanya. Nah, maksudnya mendengarkan yaitu mengkabulkannya, bukan karena Allah Maha mendengar semua perkataan hamba-hambanya. Tapi ketika disebut secara khusus, maksudnya Allah akan mengkabulkan permintaan. Nah, sifat-sifat ini akan ditetapkan oleh orang yang menetapkan tegaknya af'al ikhtiyariyah pada Allah Subhanahu wa taala. Wa maji'uhu yaumal qiyamati wa nuzuluhu wa istiwa'uhu 'alal 'arsy. Demikian pula datangnya Allah pada hari kiamat dan turunnya Allah di sepertiga malam terakhir serta istiwanya Allah di atas arsy. Ini semuanya contoh-contoh sifat apa? Fi'liyah, yang menunjukkan Allah melakukan perbuatan-perbuatan sesuai dengan kehendaknya. Wa hadza madhhabu a'immati as-salafi wa a'immatil islamil masyhurina wa ahli al-hadits. Wan naqlu anhum bidzalika mutawatir. Dan ini adalah madhab para imam salaf serta imam-imam Islam yang masyhur serta ahli hadis, dan penukilan dari mereka adalah penukilan yang mutawatir. Dan di antara yang menukilkan tentang hal ini alhamdulillah Imam As-Sabuni dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, juga Ibnu Khuzaimah tentang apa penetapan nam itsbat af'al al-ikhtiyariyah. Sehingga kalau demikian, fa ayyu mani'in yamna'u min al-qawli bi annahu nam yaqrabu min 'abdihi kaifa yasha'u ma'ulumi. Maka kalau demikian, apa yang menjadikan penghalang untuk seorang mengatakan bahwasanya Allah mendekat kepada hambanya nam sesuai dengan apa yang dia kehendaki bersamaan dengan tingginya Allah? Ada penghalang tidak, Rifki? Tidak ada yang menghalangi. Kenapa? Karena kita yang beriman. Apa yang dikatakan oleh Allah dalam hadis qudsi itu hak, dan zahirnya pun hak. Maka ketika Allah mengatakan dalam hadis tadi, man taqarraba minni syibran taqarrabtu minhu dhira'an, yang mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah pun akan mendekat kepadanya. Apa yang menjadikan penghalang bahwasanya Allah mendekat kepada hamba tadi bersamaan dengan tingginya Allah di atas arsy-Nya? Kenapa? Karena sifat Allah tidak boleh kita samakan dengan makhluk. Wa ayyu mani'in yamna'u min iyanihi kaifa yasha'u biduni taqyifin wa taqtin, dan penghalang apa yang menghalangi untuk menetapkan datangnya Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat sebagaimana kehendak Allah, tanpa membagaimanakan dan tanpa menyamakan dengan makhluk. Wa hal hadza illa min kamalihi an yakuna fa'alan lima yuridu 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bihi, dan tidaklah ini semua kecuali menunjukkan atau kecuali merupakan bentuk kesempurnaan Allah, di mana Allah melakukan segala sesuatu yang Dia kehendaki sesuai dengan keagungannya. Ini 'ala al-wajhi alladhi yaliqu bihi, yaitu Allah melakukan perbuatan-perbuatan yang Dia kehendaki tersebut sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sesuai dengan kekurangan makhluk. Paham? Sehingga turunnya Allah ya sesuai dengan keagungannya, tidak seperti turunnya makhluk. Sehingga melazimkan Dia di bawah kalau makhluk itu. Makhluk kalau turun melazimkan Dia ke bawah. Tapi adapun Allah Subhanahu wa taala ketika turun ke fani fillah, apakah kemudian Allah di bawah makhluknya, di bawah arsy-Nya? Ini tidak ada kelaziman demikian. Kalau ini berarti kita menyamakan dengan makhluk. Berarti kita katakan turunnya Allah sesuai dengan keagungannya, dan tetap Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Tinggi. Paham sampai sini? Jadi kita menetapkan, tetapkan saja sesuai dengan datangnya dalil dan makna yang zahir, yang hak, dan kita jauhi tentang apa pembagaimanaan, baik itu bertanya-tanya bagaimananya atau kita menetapkan makhluk, dan juga kita harus menjauhi penyamaan dengan makhluk. Sampai di sini dulu untuk pembahasan berikutnya, kita akhirkan. Karena di sini Syekh Ibnu Utsaimin ingin menetapkan dulu kaidah ahli sunnah wal jamaah berhubungan penetapan sifat fi'liyah. Karena sebagian ahli bidah mereka betul-betul menolak ikhwan fillah. Menolak penetapan sifat fi'liyah. Kenapa? Karena alasannya kalau Allah disifati dengan sifat fi'liyah yang sesuai dengan kehendaknya, berarti sifat ini adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, sebelumnya tidak dilakukan. Dan Allah tidak boleh disifati dengan sesuatu yang baru, karena yang baru itu makhluk. Paham? Kita katakan apa yang kalian katakan itu adalah batil. Allah Maha Tayyib, Maha mampu untuk melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun yang menghalangi apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk dilakukan. Karena Allah katakan fa'alun lima yuri. Kalau manusia saja, manusia yang penuh dengan keterbatasan, dalam seharinya saja melakukan hal-hal yang banyak, pekerjaan yang banyak, apalagi Allah Subhanahu wa taala dan yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa. Maka ayat ini fa'alu lima yurid harus dipahami dengan baik. Yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan tidak boleh kita berkeyakinan bahwasanya ada waktu dari waktu-waktu bahwasanya Allah tidak melakukan apa-apa. Ini batil. Karena dengan memahami dasar ini, nanti kita akan mudah dalam memahami apa permasalahan yang disebut permasalahan tasalsulul hawadits. Yang merupakan permasalahan pelik kefanifilah dalam akidah tauhidiyah. Tapi sekarang pahami dulu apa yang kita bahas tadi. Nas'alullah at-taufiq was-sadad walhamdulillahirabbil alamin.